Ya, kalau gak ngerti apa manfaat dan keutamanya sahur, ya males-malesan. Ngantuk. Ya apalagi yang namanya anak-anak, apalagi yang namanya yang gak ngerti keutamaan. Males. Dikasih tahu, mangan sahur. Ini keutamanya banyak ini. Sangat banyak faedah-faedahnya. Makan sahur itu mengamalkan sunnah. Barokah. Di situ ketika kamu sahur, kamu berada di sebuah waktu-waktu yang mustajab, doa. Gunakan untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Sambil sahur, sambil banyak memohon doa kepada Allah Azza wa Jal. Waktu mustajab. Ini bukan sekian banyak keutamaan-keutamaan yang ada. Semangat. Iya tuh, ayo. Gak semata-mata makan. Tapi ada motivasi yang lebih dari semata-mata makan. Barokah ini. Dia mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakah." Hendaklah kamu makan sahur. Pada makan sahur, dia mengatakan pada makanan sahur ada barokahnya. Barokah ini. Enggak semata-mata makan sak piring, rong piring ini barokah. Golek barokahnya. Barokah yang syar'i lagi. Bukan ngalah barokah yang enggak beres. Barakallahu. Sahur. Apa sahur segala? Loh, ini pembeda antara puasa muslim dengan puasa ahli kitab. Ini muslim atau ahli kitab? Muslim ya, sahur. Kalau muslim, sahur. Supaya beda antara puasa kamu dengan puasanya ahli kitab. Juga disebutkan dalam satu Rasulullah SAW, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akratus sahar. Yang membedakan antara puasa kita kaum muslimin dengan puasanya mereka ahli kitab, makan sahur. Itu kan sisi-sisi keutamaan dan faedah. Ketika dijelaskan kepada kaum muslimin, kepada seseorang, dia akan termotivasi untuk bersemangat. Yuk, muslim rek. Apa sih? Muslim kita orang ini, bukan dari kitab. Sahur. Makan sahur, ini muslim ini. Sambil makan, muslim ini. Ini bukan dari kitab ini. Demikian seterusnya. Ma'rifatul fadail tunasyid. Mengenali, mengetahui keutamaan-keutamaan yang ada itu menyemangati. Itu menyemangati. Sehingga dalam Islam disebutkan semua keutamaan-keutamaan yang ada. Barakallahu.